Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi pembatalan Undang-Undang Pornografi. MK menilai undang-undang ini telah menghormati hak-hak perempuan serta tidak bersifat diskriminatif. Sejak masih dalam tahap rancangan, Undang-Undang Pornografi memang sudah banyak menuai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Yang pro menyatakan undang-undang ini sebagai penyelamat Indonesia dari mulai maraknya pornografi dan porno aksi. Sedangkan yang kontra beralasan undang-undang ini diskriminatif terhadap perempuan dan mengancam kebinekaan serta berpeluang menimbulkan anarkisme. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan psikolog Tika Bisono. Mbak Tika, bagaimana komentar Anda? Dari sejak tahun 2005-2006, saya memang sudah menyatakan sikap tidak setuju sama sekali karena area yang akan diangkat di dalam undang-undang ini kebanyakan itu adalah area personal ya, area privacy dari seseorang. Nah, yang saya juga selalu reak gitu ya, bunyi itu adalah justru area-area publik. Di mana masalah berpakaian, ini belum sampai berperilaku ya, baru berpakaian aja, itu juga udah ngaco. Kayak misalnya di area sekolah, kemudian di area kolam renang, dan sebagainya. Kalau area-area publik kan suka ada tuh dress code. Nah, itu diatur dong di situ ya, supaya santun. Tapi kalau sudah mulai area pribadi itu nggak bisa digituin. Ya. Apalagi kita bukan negara beragama, juga masalah aplikasi ya, implementasi. Yang diatur itu kan hanya bentuk fisik, biologis. Tetapi perilaku, akhlak dan sebagainya, saya nggak yakin itu juga ada dalam undang-undang itu. Apalagi waktu masih berupa rancangan saja dulu pernah ada masalah ya, Mbak? Waktu baru rancangan dulu, itu sudah terjadi di insiden di Banten ya. Itu ada segerombolan mbak-mbak baru pulang kantor, mereka nunggu di Stanford Bis. Tiba-tiba digerebek sama polisi razia lah. Dan mereka itu langsung dibawa kantor polisi, disinyalir PSK. Ya mereka sampai nangis dan protes segala macem. Keesokan harinya baru para pasangannya menjemput dengan marah-marah, bersungut-sungut. Tapi itu aja ya, tim polisi itu tidak cerdas juga ya untuk melakukan razia yang katanya mengikuti undang-undang. Masalahnya undang-undang ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut memberantas porno aksi ya Mbak? Itu artinya anarkisme. Semua akan merasa sebagai polisi. Dan semua akan merasa berhak untuk menentukan mana yang salah, mana yang benar. Dan yang parahnya adalah, the rule is me. Peraturan adalah saya yang menentukan. Karena sudah dilegitimasi, boleh berperan serta. Sementara, kewenangan itu harus dan wajib dilatar belakangnya oleh sebuah kompetensi, sebuah kewenangan, dan ada sertifikasi. Terus masyarakat sertifikasinya apa? Kompetensinya apa? Menjadi pengontrol itu yang saya sudah lihat, itu ditelan mentah-mentah kok oleh masyarakat. Artinya siapapun juga boleh menghakimi seseorang selama dirasa tidak benar. Demikian Tika Bisono dan saya Rizal Andika.